Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang al-iman bil mizan yaumul qiyam, beriman dengan mizan, timbangan pada hari kiamat nanti. Nah, kita telah menyebutkan bahwasanya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, usul keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan mizan, adanya timbangan pada hari kiamat nanti yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan kebaikan dan amalan kejelekan setiap hamba, yang mizan ini diingkari oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan berada di dalam jalan kesesatan. Mereka mengingkari mizan tersebut. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mizan ini adalah mizan yang mahsus, mizan yang dilihat oleh panca indera kita, yang memiliki kifatan, dua daun timbangan, dua anak timbangan, yang tuzanu fiha al-a'mal, disitulah amalan-amalan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan kebaikan diletakkan di salah satu anak timbangan, dan amalan-amalan keburukan diletakkan pada anak timbangan yang lainnya. Nah, dan telah kita sebutkan pula bahwa manusia terbagi menjadi tiga jenis di dalam timbangan-timbangan amalannya. Ada yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Ada yang sebaliknya, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ada yang seimbang, yang disebut dengan Ashabul A'raf, yaitu diletakkan di tempat yang tinggi, yang menyaksikan Ahlul Jannah dengan kenikmatan-kenikmatan surga dan menyaksikan Ahlul Nar dengan siksaan-siksaan neraka, sampai pada waktu tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Naam. Demikian usul prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mizan ini. Bahwasanya mizan tersebut memiliki dua daun timbangan, dan juga memiliki lisan, lisan yang mizan ini berbicara, dan semua itu adalah kudratum min Allah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan segala sesuatu apapun. Wa hadhihi min al adillah, dan inilah diantara dalil-dalil yang menunjukkan al mizan yaitu hadis as-sijillat alladhi ya'ti ya'ni yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'rid 'alayhi a'malahu fa idza biha fi 99 sijilla tamla'u ma bainas sama'i wal ard thumma yuqal hal laka 'amalun hal laka min khairin hal laka min 'amalin fa yaqulu la ya rabbi fa yaqulu bal laka 'indana hasanah wa la yadhlimu rabbuka ahada fatudha'u la ilaha illallah fi kiffatin wa tudha'u hadhihi sijillat at-tis'atu wat-tis'un sijilla fi kiffatin fa tarajjaha bihima la ilaha illallah li'annahu la yathqulu ma'a ismillahi syai' yaitu hadis sijillat gulungan-gulungan dosa yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti dan Allah memberitakan menampakkan pada setiap hamba bahwa dia memiliki dosa tis'atan wa tis'ina sijilla 99 gulungan yang satu gulungan ini memenuhi antara langit dan bumi, yakni dosanya sepenuh langit dan bumi. Naam, karena saking banyaknya dosa tersebut. Thumma yuqal, kemudian dikatakan pada hamba tersebut, hallaka amalun, apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Fayaqulu la ya rabbi, hamba itu menjawab, tidak wahai Rabbku, yakni aku tidak memiliki amalan kebaikan. Karena dia rasa bahwa ketika di dunia dia hanya melakukan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia i'tiraf, mengaku di hadapan Allah bahwa dia tidak memiliki amalan kebaikan. Fa yaqulu ballaka 'indana hasanah. Maka dikatakan kepada hamba tersebut bahwa sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau memiliki kebaikan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun, yakni kebaikan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Maka ternyata fatudu'u la ilaha illallah, kebaikan itu adalah berupa ucapan kalimat la ilaha illallah. Naam, di dalam hadis ini disebutkan la ilaha illallah. Sebagian ulama menjelaskan tentunya masuk pula di dalamnya anna Muhammad Rasulullah, yakni syahadatain. Karena Islam tidak cukup dengan la ilaha illallah, tapi diharuskan dengan syahada yang kedua wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga di sini ada talmih, kandungan yang menunjukkan bahwa juga syahada yang kedua. Jadi kartu tersebut, kebaikan tersebut adalah berupa kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu diletakkan di salah satu daun timbangan. Fatudu wa tudu hadhihi sijillat at-tis'atu wat-tis'un, dan gulungan dosa yang 99 tadi diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Maka kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tadi tarajjaha bihima, dia lebih berat. Naam, lebih berat daripada 99 gulungan dosa tadi. Karena li'annahu la yathqulu ma'a ismillahi syai', karena tidak ada yang berat bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, la ilaha illallah adalah mengandung nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, illallah, la ilaha illallah. Naam. Maka nama Allah tidak akan ada yang mengalahkan beratnya. Yang dimaksud di sini tentunya adalah kemurnian ibadah pada orang tersebut yang benar-benar menjaga dan mewujudkan konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia menjaganya dan tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan-kesyirikan, sehingga la ilaha illallah tersebut mengalahkan segala dosa-dosanya yang sepenuh langit dan bumi tadi, yang memenuhi antara langit dan bumi 99 gulungan dosa. Naam, ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Majah rahimahumallahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Naam, warada wa qad warada fi hadithin, telah warid pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Imam Ibn Hibban, Hakim dan selainnya. Naam, Rasulullah SAW menyatakan law wudi'atis samawati was-sab'u wa man fihinna wal ardina sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seandainya langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya dari penghuni-penghuninya dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya dalam kandungan bumi tersebut, semuanya diletakkan di satu daun timbangan tadi, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang lainnya, lama alat sebihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya tujuh langit dan tujuh bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Nah, juga menunjukkan bobot kandungan dari kalimat la ilaha illallah dan pentingnya bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk memahami dengan benar hakikat dari kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak sekedar mengucapkannya dan tidak mengandung makna, sehingga ketika pelakunya meninggal dunia kalimat itu tidak memberikan manfaat karena tidak memahaminya, bahkan menghapuskannya dengan kesyirikan-kesyirikan yang disadari atau yang tidak disadari. Nah, ini kewajiban bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk mempelajari makna penafsiran dari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah sebelum ada perintah syariat-syariat yang lainnya, belum ada salat, puasa, zakat, haji, dan belum ada kebanyakan syariat-syariat yang lainnya, akan tetapi diawali dengan dakwah tauhid, dakwah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama kali, karena ini merupakan porosnya Islam, pondasinya Islam. Naam, sentralnya Islam yang akan menyetir segala amalan-amalan yang lainnya. Kalau ini tidak lurus, maka jelas kendaraannya juga akan lari bengkok, tidak jelas. Tetapi kalau setirnya ini lurus, maka juga kendaraannya akan berjalan dengan lurus, selamat pada tempat yang dituju. Maka kalimat la ilaha illallah adalah merupakan porosnya Islam yang menentukan selamat dan diterimanya seluruh amalan-amalan yang lainnya di dalam syariatul Islam. Dan cukuplah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tentang awal yang pertama kali dihisab di yaumul kiamah adalah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salat itu baik, maka seluruh amalan yang lainnya akan ikut menjadi baik. Kalau salatnya jelek, rusak, maka seluruh amalan yang lainnya menjadi rusak. Ini salat. Naam, min babil aula adalah tauhid. Persaksian syahadatain an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lebih utama. Karena dia rukun Islam yang pertama. Adapun salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kalau saja rukun yang kedua ketika diperiksa oleh Allah baik, baik seluruh amalan. Kalau jelek, jelek seluruh amalan, maka lebih-lebih perkara rukun yang pertama dari syahadatain. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam arti tidak mungkin seseorang itu sholatnya baik, mustahil seseorang itu bisa benar di dalam sholatnya kalau keyakinannya tidak benar. Prinsip la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahnya keliru, tidak mungkin sholatnya itu baik, mustahil. Nah, sedangkan orang yang baik di dalam keyakinannya terhadap kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka insyaallah taala salatnya mudah untuk diperbaiki. Tapi tidak ada jaminan. Sebagaimana dalam hadis ini. Naam. Mungkin saja dia mewujudkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak mencampur adukan dengan syirikan-kesyirikan, tetapi di dalam salatnya terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, tetapi yang seperti ini masih diselamatkan oleh Allah dengan kehendaknya, yaitu dia masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya tadi. Naam. Karena sebab prinsip la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahnya benar, lurus. Tetapi kebanyakannya kita katakan bahwa orang yang benar dan lurus keyakinan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahnya, insyaallah juga salatnya akan mengikut, yakni menjadi baik, dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Naam. Maka hadis ini sangat jelas menyebutkan keutamaan la kalimat la ilaha illallah dan sekaligus anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian perlu kita memahami dari penafsiran dan makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, dan telah berulang-ulang kita menyebutkannya bahwasanya makna la ilaha illallah dari sisi bahasa, di sini bahasa yang paling balaghah, mencapai tingkat balaghah yang sangat sempurna. yaitu yang disebut dengan istitsna tamun, pengecualian yang sempurna yang diawali dengan peniadaan dan diakhiri dengan pengecualian, isbat, penetapan. Tidak ada sesembahan yang hak, la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah, kemudian menetapkan satu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali ditujukan murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya pengecualian seperti ini sempurna, meniadakan yang lainnya, meniadakan yang lainnya, hanya satu penetapan, tidak ada yang lain. Nah, ini namanya istitsna, pengecualian yang sempurna. Nah, berbeda kalau kita katakan di dalam kelas ada Zaid, kita memberitakan tetapi tidak mengecualikan. Di dalam kelas ada Zaid, maka keberadaan Zaid di dalam kelas tidak meniadakan adanya selain daripada Zaid. Mungkin saja ada Ahmad, ada Muhammad, ada yang lainnya. Nah, ini berbeda dengan kalimat la ilaha illallah, atau tidak ada di dalam kelas kecuali Zaid. Nah, maka ini sempurna bahwa yang berada di dalam kelas sendiriannya Zaid, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, maka orang ini berkata dusta. Orang ini berkata dusta dan dia dihukumi sebagai pendusta. Kalau dia mengatakan tidak ada di dalam kelas illa Zaidun, kecuali hanya Zaid, ternyata ada yang lain, maka dia berdusta. Karena susunan bahasa yang dia gunakan sempurna, pengecualian itu hanya kepada Allah, kepada Zaid. Istitsna tamun, pengecualian yang sempurna. Nah, jadi dari sisi bahasa, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang mencapai kesempurnaan balaghah, susunan bahasa yang sangat sempurna. Nah, adapun kandungan makna yang terdapat di dalamnya, la ilaha bermakna la ma'buda bihaqqin illallahu, bisa juga illallaha, dua-duanya boleh, tetapi lebih sempurna, lebih afdal maksudnya dengan dhamma illallahu, la ilaha illallahu, sehingga istitsnanya di sini illa tidak berfungsi, yaitu menasobkan, menjadikan nasob dengan fathah illallah, kalau menyatakan dengan dhamma illallahu, dia menjadi khobarnya la, isimnya adalah tidak khobar apa badal daripada khobarnya la yang mahdhuf. Nah, yang belajar bahasa Arab insyaallah paham, yang tidak belajar jelas tidak bisa paham. La ilaha la ma'buda bihaqqin, ya, bihaqqin adalah khobarnya la tetapi terbuang. Kalau dimunculkan la ma'buda haqqun illallah, illallahu, Allahu adalah badal atau bisa dikatakan atof bayan daripada haqqun. Jadi sempurna, tidak ada yang disembah, yaitu sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, artinya selainnya batil, illallah, kecuali Allah. Berarti Allah adalah sesembahan satu-satunya yang hak, dan yang lainnya adalah batil. Naam, wa anna Allah huwal haq wa anna min dunihi huwal batil. Bahwa Allah lah yang hak, adapun yang selainnya adalah batil. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya. Dialah yang hak dan selainnya adalah batil. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi yang benar, yang hak, kecuali hanya Allah. Selainnya batil. Berarti di sini mengandung pertama tertuju kepada zatnya Allah. Ini yang pertama. Siapa yang beribadah kepada batu, kepada pohon, maka ini dia beribadah kepada selain Allah, bukan kepada zatnya Allah. Juga yang kedua tertuju kepada kaifiyahnya, tata caranya. Bahwa la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan dengan cara yang benar kecuali cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya, sekalipun dia beribadah kepada zatnya Allah tetapi caranya batil, juga ini melanggar atau menyimpang dari makna kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti orang yang berdoa, beribadah melalui kuburan-kuburan. Kalau ditanya, kenapa kalian beribadah kepada kuburan-kuburan ini? Mereka menjawab, tidak. Kami beribadah kepada Allah, kepada zatnya Allah. Adapun kuburan ini sebagai perantara. Ini yang Allah sebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran. Mereka menyatakan, ha'ulai syufa'una indallah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah dengan kuburan-kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada zatnya Allah, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidaklah kami beribadah melalui wali-wali ini kecuali karena mereka yang akan memberi syafaat kita di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Di dunia ini terlebih-lebih di yaumul qiyamah. Ini alasan-alasan mereka. Jadi bentuk yang kedua ini, dia beribadah kepada zatnya Allah tetapi caranya syirik, caranya batil, maka juga dia melanggar kalimat la ilaha illallah. Hukumnya apa? Hukumnya sama, sama-sama syirkun, sama-sama syirik, sama-sama syirkun akbar yang mengeluarkan dari Islam dan mengekalkan di dalam neraka. Waliyadu billah, waliyadu billah. Naam. Jadi ini penting untuk dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat, karena banyak yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka membatasi bentuk syirik akbar itu adalah menyembah patung, batu, pohon. Adapun yang beribadah meminta berkah melalui kuburan para wali-wali, ya, tapi tujuannya kepada Allah, ini mereka katakan tauhid, ini sesuai makna la ilaha illallah. Keliru. Ini sama hukumnya dengan yang pertama. Naam, yang terkandung di dalam penafsiran kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah yang telah sering kita sebutkan, dari 7 atau 8 syarat yang harus diwujudkan di dalam meyakini kalimat la ilaha illallah ini. Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang panjang. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian juhala, orang-orang yang tidak paham akan hakikat kalimat la ilaha illallah ini, mereka menyatakan cukup 1-2 hari belajar la ilaha illallah. Nah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun, ini waktu yang panjang. Kalau cukup 1-2 hari, tidak mungkin Allah mengutus Rasulullah mengajarkan kalimat la ilaha illallah dan mendakwakannya 13 tahun di Mekah. Ditunda turunnya perintah sholat, zakat, puasa, haji, ditunda karena pentingnya kalimat la ilaha illallah ini. Dan memang ternyata terbukti, orang yang mengucapkan itu sendiri, yang mengatakan mudah 1-2 hari cukup, ternyata dia sendiri melanggar kalimat la ilaha illallah dengan pelanggaran yang sangat banyak. Nah, ya, dari bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk taghut. Nah, sehingga la ilaha illallah ini memiliki 8 syarat yang harus diwujudkan pada setiap hamba, yaitu syarat yang pertama, mengilmui kalimat la ilaha illallah tersebut. Kita pelajari al-ilm. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Kita harus membersihkan, mengikhlaskan niat kita dari segala noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, maasi dan seterusnya. Nah, kita ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah ini semata-mata untuk Allah, memurnikan ibadah itu. Yang ketiga, disertai dengan yakin, keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, ikhlas lawannya syirik, ilmu lawannya al-jahal, al-ikhlas lawannya syirik, al-yakin lawannya asyak, ragu. Tidak boleh ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang keempat, as-sidq, harus membenarkan dengan sebenar-benarnya, lawannya al-kadzib, mendustakannya. Tidak boleh ada bentuk kedustaan sedikit pun dalam kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian yang kelima, al-inqiyad, tunduk patuh. Apa yang terkandung di dalamnya kita laksanakan. Allah katakan A, tidak ada protes, tidak ada kritikan, al-inqiyad. Nah, lawannya al-inqiyad menentang. Nah, al-inhiraf atau al-inad, menentang, tidak mau tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, al-inqiyad. Yang berikutnya al-qabul. Yang keberapa itu? Yang keenam, al-qabul, penerimaan yang sempurna, tidak menolak. Lawannya menolak. Enam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-mahabbah. Naam, al-mahabbah. Dan yang ditambah dengan kedelapan, al-kufur bima siwahu. Al-mahabbah lawannya apa? Cinta. Cinta lawannya benci. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu mengingkari yang selainnya, mengingkari dari segala hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang kedelapan. Jadi barang siapa yang mewujudkan semua syarat-syarat tersebut, maka sempurna keyakinannya terhadap kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengingkari salah satu dari 8 syarat tersebut, maka gugur dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Naam, apalagi mengingkari seluruhnya. Mengingkari satu saja dari syarat tersebut, maka gugur kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kalimat tersebut, yang kalimat ini lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Bagi siapa? Bukan bagi sekedar orang yang mengucapkannya di lisan, tapi tidak faham dengan syarat-syaratnya, dengan penafsirannya, dengan kandungannya, konsekuensi, amalan-amalan yang harus diwujudkan padanya. Tidak faham, maka dia tidak termasuk di dalam hadis yang kalimat ini akan lebih berat dari 99 gulungan dosanya yang akan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi, tidak akan terwujudkan. Akan tetapi dia terwujudkan pada orang hamba yang benar-benar memahami, mengamalkan dari syarat-syarat kalimat tersebut. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, berkata Syekh hafizahullah ta'ala, menyebutkan dalil-dalil tentang mizan tersebut di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim, yang wajibnya kita menetapkan adanya mizan. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Anbiya pada ayat ke-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada yaumul qiyamah, diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sekalipun mithqala habbatin min khardal, sekalipun sebesar, seberat biji atom, biji atom yang kita tidak mampu melihat dengan kasat mata kecuali melalui mikroskop. Naam, yarhamukallah, itu akan diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak didzalimi oleh Allah sedikit pun seseorang, kecuali Allah akan tegakkan timbangan itu seadil-adilnya. Ataina biha, sekalipun sebesar biji atom pun kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab, yakni yang menghitung, menghisab amalan-amalan hamba. Demikian pula di dalam suratul A'raf pada ayat ke-103 Allah menetapkan tentang mizan. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, artinya timbangan kejelekannya lebih berat. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugi pada diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka jahannam mereka kekal. Yakni orang-orang kufar kekal di dalam neraka jahannam. Atau orang-orang mukmin yang masih dalam muslim, di dalam dairatul Islam, dalam lingkup Islam, maka mereka masuk ke dalam neraka pada waktu yang tertentu, tidak kekal di dalamnya, tidak kekal di dalamnya, tapi ditempatkan oleh Allah sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah, dan kemudian dicuci di sungai kehidupan, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau mukmin atau muslim yang bermaksiat, atau yang lebih berat timbangan kejelekannya dari kebaikannya. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang kejelekannya, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tidak kekal. Akan tetapi tergantung sesuai dengan kadar dosa-dosanya, lalu setelah itu dikeluarkan, dicuci di sungai kehidupan yang berada di depan pintu surga, lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikian keutamaan seorang muslim, muslimah. Nah, sekalipun dia masuk neraka tapi tidak kekal, berbeda dengan orang-orang selain dari mereka, dari kalangan kufar, musyrikin, munafikin, mereka kekal di dalamnya seluruhnya. Atau para penyembah-penyembah berhala, para agama-agama kepercayaan, animisme. Nah, semuanya kekal di dalam neraka. Berbeda dengan Islam, kaum muslimin. Demikian pula di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu," barang siapa yang lebih berat timbangan-timbangannya, "fahuwa fi 'ishatin radiyah," maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. "Wa amma man khaffat mawazinuhu," adapun yang ringan timbangannya, "fa ummuhu hawiyah," maka tempat kembalinya di neraka Hawiyah. Di neraka Hawiyah. Naam, wa ma'al asaf Sayyid Qutb wallahi yunkirul mizan. Dan hal yang memprihatinkan, kata beliau, Sayyid Qutb demi Allah mengingkari mizan. Nah, ini Sayyid Qutb yang sering kita sebutkan, adalah tokoh yang sangat terkenal di zaman sekarang ini. Nah, sangat terkenal di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dia adalah salah satu tokoh dari tokoh Ikhwanul Muslimin sekaligus tokoh Sufisme, tarekat-tarekat Sufiyah. Nah, maka dia mengingkari Al-Mizan. Dia sangat terkenal dengan kitabnya Fi Dhilalil Quran, tafsir yang bahkan sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang digemari oleh kebanyakan kaum muslimin dari pergerakan-pergerakan harokiyin, karena dia punya pemikiran, punya program di dalam perjuangan-perjuangan Islam yang sangat dikagumi oleh para pemuda Islam yang membacanya, karena dia adalah punya keahlian di dalam berbicara. Nah, di dalam merangkai kata, baik berupa syair-syair atau keterangan-keterangan yang lainnya yang dapat menghipnotis orang yang membacanya. Nah, sehingga dia digelari dengan adiban, orang yang sangat ahli di dalam berbicara. Dan memang ini metode daripada tokoh-tokoh munharifin. Mereka mempelajari retorika berbicara dalam merangkai kata agar dapat menyihir orang yang membacanya atau yang mendengarkannya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, innal bayan lasihra. Sebagian dari penjelasan-penjelasan itu dapat menyihir. Nah, oleh karena itu para ulama sangat-sangat memperingatkan untuk tidak membaca kitab-kitabnya. Nah, apalagi kalau Islam yang belum faham akan tauhid, akidah yang benar, tidak memahami Islam, ya, tidak takhusus dalam mempelajari agama ini, ini sangat berbahaya, akan tersihir dan terhipnotis dengan ucapan-ucapan Sayyid Qutb dan selainnya dari murid-muridnya, Hasan al-Banna, ada saudaranya juga Muhammad Qutb, saudaranya Sayyid Qutb. Nah, demikian, dan wajar karena yang membacanya juga tidak memiliki timbangan, tidak memiliki bobot pemahaman di dalam Islam, sehingga kata penyair Arab, faqidu syai la yu'tihi, kalau dia membaca bagaimana mungkin dia punya filter, dia punya timbangan, dia tidak punya timbangan, tidak punya filter, sehingga kalau dia membaca dia akan terpengaruh dan terjatuh di dalamnya. Nah, sehingga orang yang tidak memiliki sesuatu ini tidak bisa memberi, tidak bisa memberi. Nah, karena dia tidak punya sesuatu. Orang yang bisa memberi penilaian adalah orang yang memiliki sesuatu, sehingga ketika dia kokoh di dalam Islam, kemudian dia membacanya, dia bisa menilai, bahkan dia bisa membantah seindah apapun rangkaian kata yang dilontarkan, ya, yang didendangkannya akan dapat dibantah dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan amalan-amalan, ucapan-ucapan para salaf, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena berada di bawah bimbingan para ulama. Adapun para pemuda Islam akan terpengaruh. Nah, Said Qutb mengingkari mizan, mengingkari juga ru'yatullah, mengingkari pandangan ahlul jannah kepada Allah, penglihatan ahlul jannah, penduduk surga kepada Allah di yaumul kiamah nanti di dalam surga. Dan sebelumnya di padang mahsyar. Diingkari pula oleh Said Qutb. Naam, dia berjalan bersama dengan golongan Jahmiyah wal Mu'tazilah. Jahmiyah adalah yang mengingkari, menghapus seluruh sifat-sifat Allah. Mu'tazilah adalah orang yang mengagungkan akalnya, mempertuhankan akalnya di dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadis. Bersandar dengan akalnya. Apa yang cocok dengan akalnya itulah hukum. Apa yang tidak cocok dengan akalnya dibuang. Ini Mu'tazilah. Dalam banyak akidah. Naam, wallah hadha hasil. Inilah hasil yang nyata terhadap diri Said Qutb. Wa nahnu naqulu hadha li alla yakhda' nasun bi kutubi hadzal rajul. Kami katakan ini agar manusia tidak tertipu daya dengan kitab-kitabnya lelaki tersebut, yakni Said Qutb. Fa innaha wallahi mali'atun bidhalalat la ya ikhwah. Karena sesungguhnya demi Allah kitabnya ini dipenuhi dengan kesesatan-kesesatan, wahai saudara-saudaraku. Wallahi fi ususil usus atau fi asasil usus wa usulil usul Said Qutb yatakhabbatu wadhaya' wa kathirun minas syabab sayadhi'un bisababi taqdisim lahu wa inzalihim lahu ghairu manzilatihi. Naam, Said Qutb di dalam pemahamannya terhadap Islam yatakhabbat, yakni jungkir balik. Dia terlalaikan dan melalaikan kebanyakan para pemuda. Naam, para pemuda kaum muslimin terlalaikan karena sebab mengkultuskan Said Qutb, mengangkat Said Qutb pada derajat yang bukan kedudukannya. Maka tidaklah kau mendapati Mu'tazili, Jahmiyah di dalam bid'ah kecuali syarakahum fiha, kecuali Said Qutb ikut serta di dalamnya. Naam, jadi Mu'tazilah, Jahmiyah, bid'ah-bid'ahnya diikuti oleh Said Qutb. Naam, fahuwa yungkirul mizan wal ars wa asya' katsira, mengingkari mizan, mengingkari arsnya Allah dan sesuatu yang banyak. Ma'azib, wallah ini adalah musibah demi Allah. Naam, Allahul musta'an. Kemudian yang terakhir, wal imanu bil mizan yaumil qiyamah kama ja'a, beriman dengan mizan pada hari kiamat sebagaimana datang. Naam, Mu'tazilah, ahlul dhalal, batiniyah mengingkari semua ini. Adapun kita ahlus sunnah wajib beriman dengannya dan membenarkannya dan berpaling dari orang-orang yang seperti itu dan meninggalkan debat. Tidak boleh mengajak debat kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.